hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih pada penghujung bab syafaat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan sebab terbesar seseorang mendapatkan syafaat adalah tajrid at-tauhid, betul-betul memurnikan tauhid. Ini sebab paling besar. Berbeda dengan kaum musyrikin. Kalau kita atau al-muwahidun ahlu tauhid menjadikan tauhid sebagai faktor terbesar harapan untuk mendapatkan syafaat, tapi kalau orang musyrik berbanding terbalik, apa, menganggap kesyirikan adalah faktor terbesar untuk mendapatkan apa, syafaat. Apa maksud kesyirikan yang mereka lakukan? Menjadikan antara mereka dengan Allah syufa'a, wasilah-wasilah. Dan wasilah ini mereka ibadahi. Jadi hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi mereka beribadah kepada wasilah-wasilah ini, yang selanjutnya disebut dengan Tuhan atau alihah. Ya. Tuhan ini kalimat umum. Tuhan itu kalimat umum, masuk di situ setiap apa saja yang diibadahi. Itu yang penting untuk diketahui. Jadi Tuhan itu adalah kalimat umum, istilah umum, masuk dalam istilah ini apa saja yang diibadahi. Ya. Apa contohnya? Ya. Mayit, orang yang sudah meninggal, diminta, diibadahi, dia Tuhan. Pohon, diambil barokahnya, dia anggap memiliki barokah, maka pohon itu juga dikatakan atau disebut Tuhan. Batu, gunung, matahari. Baik. Allah juga bagian dari Tuhan-Tuhan itu. Baik. Allah juga bagian dari Tuhan itu sendiri. Tetapi apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Jadi dari sekian banyak Tuhan-Tuhan ini, yang paling berhak untuk disembah hanyalah Allah. di luar. Dan wirawiri dalam. Naam, di antara sesembahan-sesembahan ini semua, yang paling berhak untuk disembah adalah Allah. Jadi antum tahu bedanya apa itu alihah, ya, Tuhan-Tuhan, dan siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Alihah itu adalah Tuhan dalam konteks bahasa kita. Jadi Allah adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, orang-orang musyrik, mereka pengen mendapatkan syafaat, tapi dengan cara yang salah. Justru wasilah itu sendiri yang mereka ibadahi. Contoh misal, kita logikakan dengan kenyataan manusia. Dalam satu perusahaan, di situ ada direktur utama, pemilik, ya, ada manajer, ada pencari kerja. Nah, si manajer ini diberikan izin oleh direktur utama untuk mencari tenaga kerja. Ya, diberikan izin. Ya, dengan syarat si pencari kerja ini lulusannya SMA ke atas. Nah, dari sekian banyak pencari kerja tadi, rata-rata memenuhi syarat, atau dia harus ngerti syaratnya apa untuk mendapatkan syafaat tadi. Orang yang ngerti syaratnya adalah mengirim lamaran, ijazah terakhir minimal SMA, kemudian diberikan lewat, ya, pos atau lewat apa namanya, jalur titip orang yang sudah jadi karyawan, kemudian diterimalah oleh manajer ini. Nah, dialah yang akan menyampaikan kepada direktur, namanya wasilah. Baik, jika si pemohon pencari kerja ini memenuhi syarat, ya, kemudian diwasilai oleh si manajer tadi tentunya, maka direktur utama biasanya langsung akan ya sudah masuk. Ya, baik. Ini logika secara dunia saja. Jadi wasilah itu dalam hal ini adalah orang yang diberikan izin. Baik, orang yang diberikan apa? Izin. Dia tidak akan bisa memasukkan siapapun kecuali sesuai dengan syarat yang disampaikan oleh direktur utama tadi. Sehingga dia tidak bisa memasukkan orang yang ijazah terakhirnya bukan SMA misalkan. Tidak bisa dia, kenapa? Syaratnya enggak masuk. Walaupun dia telah melalui jalur yang pas, manajer misalkan. Jadi tidak akan masuk ke perusahaan itu. Kenapa? Syarat dari atas tidak ada. Kenapa? Dia cuma lulusan SMP, tidak bisa masuk. Baik. Adapun kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, itu justru mereka menjadikan wasilah orang yang mungkin saja tidak diberikan izin oleh Allah, mereka ibadahi dan mereka sangka dia bisa memasukkan ke dalam surga. Seperti pelamar kerja, dia memberikan sesuatu kepada orang yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan tadi, pengen masuk perusahaan tadi dengan anggapan kalau saya ngasih suap sama orang ini akan masuk. Contoh calo. Ya, dianggap calo ini ya sebagai apa, pemilik, atau dianggap calo ini sebagai penyambung masuk untuk perusahaan. Dia kasih tips calo tadi, dia kasih uang, kira-kira calo ini punya keputusan apa tidak? Tidak punya. Wong kalau dia punya tembusan langsung ke manajer saja, tetapi dia tidak punya syarat yang dipersyaratkan oleh direktur utama, kita bukan lulusan SMA, nggak bisa masuk. Walaupun calonnya sudah tepat, apalagi sekarang yang kita tuju kita kasih suap calo. Ya. Itu logika mudahnya saja. Jadi orang musyrik ini nyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, dalam hal ini mungkin dia anggap orang soleh, ya, dia anggap orang soleh, dia anggap orang yang punya keutamaan, ya, dia sembah dia. Kalau dalam bahasa agama disembah, kalau dalam bahasa logika tadi disuap. Ya, seberapa besar pun kita suap, di samping dalam hal ini, ya, kalau dalam posisi agama, tidak akan bermanfaat sama sekali. Sesembah apa? Apa yang kita berikan atau orang musyrik berikan kepada Tuhan-Tuhan tadi sama sekali tidak bermanfaat bagi dia. Beda kalau di dunia, calo tadi masih bisa manfaatkan uang yang dia terima. Nah, itu logikanya. Jadi orang musyrik tadi sudah jalurnya salah, ya, bukan langsung kepada orang yang diberikan izin, ya. Kemudian apa? Justru dia malah menyuap calo pekerjaan tadi. Dan hal ini apa? Dia anggap orang yang dia anggap soleh, dia ibadahi supaya dia nanti memberikan dia syafaat. Kesalahannya beruntun. Ya. Nah, siapa yang memberikan rekomendasi kalau Tuhan yang mereka sembah itu diberikan izin oleh Allah? Itu yang pertama, tidak ada. Burhannya tidak punya, buktinya tidak punya. Ya. Allah memerintahkan untuk beribadah semata kepada Allah, justru malah mereka beribadah kepada, ya, Tuhan-Tuhan ini tadi. Sehingga mustahil kalau secara logika dunia saja, ya, kita nyuap calo belum tentu, ya, dan kemungkinan kecil kita akan bisa diterima sebagai karyawan. Kenapa? Calo yang memasukkan. Seperti itu. Itu orang musyrik. Nah, jadi berbanding balik dengan ahlu tauhid. Kalau ahlu tauhid, ya, apa, memurnikan tauhid untuk mendapatkan syafaat, dan itu sudah betul. Kalau orang-orang musyrik justru malah berbuat syirik yang mereka sangka itu bisa mendatangkan apa, syafaat. Artinya dari sisi logika dunia saja kita bisa menyatakan yang pertama ini orang pinter. Kenapa? Lewat jalurnya. Kalau yang kedua orang bodoh, belum tentu calo ini jujur, belum tentu dia betul-betul atau akan menyampaikan apa yang dia bawa ke perusahaan yang dia tuju, belum tentu. Nah, ini secara logika dunia. Terkadang logika dunia itu masuk ke akal kita, tapi terkadang kalau agama sulit. Ya. Nah, oleh karena itu orang cerdas itu belum tentu dapat hidayah. Nah, dan orang cerdas tanpa takwa tidak bermanfaat. Az-zaka bila zaka la yanfa. Orang yang zaka cerdas bila zaka tanpa ada zaka kesucian ketakwaan tidak bermanfaat. Nah, karena agama ini urusannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala mu'allifu rahimahullahu taala wa dzakara aidan rahimahullah anna syafa'ata sittatu anwa'in. Di sini dikembalikan kepada Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau juga menyebutkan bahwasanya syafa'at ada 6. Al-awwalu yang pertama, asy-syafa'atul kubra, syafa'at yang kubra besar. Allati yata'akharu anha ulul azmi alaihim as-salatu wassalam hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallama fayaqul ana laha wadhalika hina yarghabul khalaiku ilal anbiya liyashfa'u lahum ila rabbihim hatta yurihuhum min maqamihim fil mawqif وَهَذِهِ شَفَعَةٌ يَخْتَصُ بِهَا وَلَا يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ. Yang pertama syafaat kubro, syafaat yang ta'akhkharu anha, ya, ta'akhkhar itu membelakangkan diri, artinya tidak mampu darinya ulul azmi, para rasul yang kita kenal dengan ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, tidak mampu semuanya. Sampai terhenti kepada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi nanti manusia itu berbondong-bondong menemui para anbiya. Datang kepada Nabi Nuh. Ya, udzur, saya dulu punya dosa ini. Saya tidak bisa. Datang lagi kepada anbiya yang kedua, rasul, saya punya dosa B, saya tidak bisa. Coba datang kamu ke fulan. Dia datang ke rasul yang berikutnya. Aduh, saya punya maksiat seperti ini dulu. Coba datang ke Nabi fulan, sampai kepada Nabi Isa. Isa pun demikian, saya punya dosa dan saya tidak mampu. Coba datang kepada Muhammad, Nabi akhir zaman. Sampai datang manusia kepada beliau, dan beliaulah yang memilikinya. Itu syafaat kubro. Fayaqul sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah pemiliknya. Hadisnya cukup panjang. Dari hadis Anas radhiyallahu ta'ala. Coba kita carikan, kita bacakan. Salah di sini disebutkan, cuma di mana ini? Hadis yang pertama datang dari Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamati syufi'tu." Apabila datang hari kiamat, aku diberi syafaat. Faqultu ya Rabbi adkhil al-jannah. Man kana fi qalbihi khardalah. Aku katakan, wahai Rabbku, masukkanlah ke surga siapa yang dalam hatinya masih punya iman, walaupun khardalah sebiji sawi. Fadkhulun, kemudian dimasukkan orang yang belum minta. Tsumma aqul, kemudian aku katakan kembali, adkhil al jannah, ya ya Rabbi, masukkan kembali ke jannah. Man kana fi qalbihi adna syai', bagi siapa yang dalam hatinya masih memiliki sedikit dari iman. Faqala Anas, kemudian Anas bercerita, ka'anni anzur, seakan-akan aku melihat, ila asabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada apa, jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengisyaratkan sesuatu. Adapun hadis yang dimaksud tadi adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah, yang dalam ceritanya tadi, fayatuna Isa, manusia saat itu datang kepada Nabi Isa. Fayakul, kemudian Nabi Isa berkata, lastulaha, aku tidak memiliki syafaat yang kalian minta. Di akhir-akhir sudah, setelah datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya, coba datang kepada Muhammad. Fayatuni, kemudian manusia tadi berbondong-bondong datang kepadaku. Fa'akul, kemudian aku katakan, ana laha, akulah pemiliknya. Fa'asta'dinu ala Rabbi fayu'danuli, aku pun minta izin kepada Rabbku dan Rabbku mengizinkan kepadaku. Wayulhimuni mahamid ahmaduhu biha, la tahduruni al'an, kemudian Allah memberikan ilham kepadaku dengan puji-pujian yang aku pakai untuk memujinya, yang sekarang aku tidak bisa menghadirkan ketika di hadapan Rasul. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, aku pun memuji Allah dengan pujian yang diilhamkan kepadaku tadi. Wa akhiru lahu sajidan, aku pun tertunduk untuk sujud. Fa yuqalu ya Muhammad, kemudian dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Waqul yusma, berucaplah, maka akan didengar untukmu. Wasal tu'ta, mintalah, maka kamu akan diberi. Wasfa'tu syafa, syafa'atilah, maka kamu akan diberi syafa'at. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati, maka aku katakan kata beliau, wahai Rabbku, umatku, umatku. Fayuqal, kemudian dikatakan, intalik, pergilah wahai Muhammad. Fa'akhrij, kemudian keluarkan, mangkana fi qalbihi mithqalu sya'iratin min iman, seseorang dari umatmu yang masih punya iman walaupun sebiji sawi. Fa'antaliku fa'af'alu thumma'ud, kemudian aku pun pergi, kemudian aku mengerjakan apa yang diperintahkan, kemudian aku kembali. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, aku kembali memuji dengan pujian yang aku puji di awal tadi, Allah, aku puji Allah di awal tadi. Thumma ukhiru lahu sajidan, kemudian aku pun sujud kembali. Fayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak, kemudian dikatakan kembali, wa Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak, ya, mintalah, maka akan didengar permintaanmu. Wa sawtu'ta, mintalah, maka kamu akan diberi. Wa syafa'tu syafa', mintalah syafa'at, kamu akan diberi syafa'at. Fa aqulu ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Fayuqalu intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalatin min iman. Ya, berangkat, keluarkan umatmu yang dalam hatinya masih punya iman. Ini biji yang terkecil kembali. Kalau tadi mungkin tadi biji gandum atau biji apa, sekarang biji yang terkecil, khardal. Fa'antaliku fa'af'alu thumma a'ud, aku pun mengerjakan yang diperintahkan, kemudian aku kembali ke hadapan Allah. Fa'ahmaduhu bitilkan mahamid, aku kemudian kembali memuji. Thumma akhiru lahu sajidan, kemudian aku pun kembali sujud setelah memuji sujud. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma' lak, ucapkanlah, maka akan didengar. Wa sawtu atau mintalah, akan diberi. Wa syafa'tu syafa', syafa'atilah, maka akan diberi. Fa aqul, kemudian katakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Allah Rabbku, umatku, umatku. fayaqul intalik fa'akhiz man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala habbatin khardal min iman. Pergilah, syafaati umatmu yang masih punya sedikit dan sedikit dan sedikit dari iman. Masya Allah. Kemudian aku pun keluarkan dia dari fa'akhrijuhu minan nar, keluarkan dia dari neraka. Sampai seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat diriwayatkan, disebutkan dari yang lain, tsuma'udu rabi'ah, aku kembali yang keempat. Jadi sampai tiga kali beliau ini. Jadi umatnya yang apa sudah mencuci azab dan dia masih punya iman yang lumayan besar, angkat kembali surga. Yang ya setengahnya lagi diangkat kembali, yang setengah-setengahnya lagi diangkat kembali. Sampai keempat kalinya dalam satu riwayat, tsumma a'udzu rabi'ah fa ahmadahu bi tilka al-mahamid. Aku pun balik memuji dengan pujian itu. Kemudian aku sujud, tsumma akhiru lahu sajidan. Kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma wa sal tu'ta wa asfa' tusyafa. Fa aqulu ya rabbi idzan li. Wahai Rabbku, izinkan aku sekali lagi. Fiman qala la ilaha illallah, seseorang yang waktu hidupnya dia berkata la ilaha illallah. Fayaqul, kemudian Allah berkata, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalali dan juga kehormatanku, wa kibriyai dan kesombonganku, wa azamati dan keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Aku sendiri akan mengeluarkan orang yang mengatakan la ilaha illallah ya dari neraka ini. Ini syahidnya. Jadi orang yang bertauhid, na'am, Allah Subhanahu wa taala sendiri kelak yang akan mengeluarkan dia dari neraka. Siapa dia tentunya yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Apa maksudnya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini apa? Betul-betul ngerti konsekuensi ucapan tadi. Bukan sekedar mengucapkan tanpa tahu dari makna yang dia ucapkan. Itu apa yang dimaksud syafaat kubro tadi. Jadi ketika umat saat itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh, tidak bisa, datanglah kamu ke Ibrahim, dia lebih baik dariku. Datang ke Ibrahim minta udzur, coba datang kepada Musa, dia lebih baik dariku. Terus seperti itu, coba datang kepada Isa, Isa lebih baik dariku, aku tidak punya. Sampai datang ke Nabi Isa, dia pun mengatakan udzur, saya tidak bisa. Datang kepada Muhammad, baru mengatakan akulah yang bisa. Ini syafaat kubro nanti yang dimiliki oleh siapa? Rasulullah. Afani syafa'atuhu li ahli jannah, syafaat beliau untuk penduduk surga. Fi dukhuliha, dalam memasuki surga. Wa qad dzakaraha Abu Hurairah fi haditsihi at-tawil muttafaq alaih. Pada hadis Abu Hurairah dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi. Di antaranya. Nah, kalau yang pertama tadi supaya apa mereka tadi, hadis yang kita baca bukan berkaitan dengan yang pertama tapi yang kedua. Afan. Jadi yang pertama tadi agar supaya mereka mendapatkan ketenangan di hari mauqif, hari ketika mereka dibangkitkan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang sangat dahsyat saat itu. Ya. Yang masing-masing kita, masing-masing orang akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan amalan yang dia bawa. Ya, sehingga diriwayatkan dalam hadis yang panjang itu, ada seseorang yang tergenang dengan air keringatnya sampai sebetis, ada yang sampai sepaha, ada sampai sepinggang, ada yang sampai sedada, ada yang sampai apa namanya sebahu, ada yang sampai semulut, ada yang sampai tenggelam telinga, ada yang sampai ya di atas kepalanya. Itu apa maksudnya? Adalah buah dari amalan yang dia lakukan itu di hari-hari mauqif nanti. Dahsyat urusannya, tidak sembarangan. Ya, hari itu bukan hari-hari yang mudah untuk dilalui setiap kita. Ya, yang mana hari itu adalah pembuktian keikhlasan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga butuhnya kita terus mengkaji keikhlasan, mengkaji tauhid yang terkadang keluar muncul dalam kalbu kita ini sangat penting. Kenapa? Hati kita itu butuh nasihat. Ya. hati kita ini untuk kita sendiri butuh nasihat dan juga dari orang lain. Kenapa? Karena hati kita itu berbolak-balik terus. Jangan sampai kita ini merasa aman, wah kalau saya mah insya Allah ikhlas. Ya, ikhlas tidak akan terucap dari mulut. Tapi justru orang yang mengucapkan ikhlas dari mulutnya itu adalah orang yang butuh ikhlas, kata para ulama. Ya, hati-hati dengan keikhlasan kita. Terus koreksi, terus koreksi, terus koreksi, terus diingatkan dan mengingatkan. Karena keikhlasan itu bolak-balik terus urusannya. Terkadang keikhlasan itu butuh ketika awal ibadah. Selamat di awal ibadah kita ikhlas, butuh di ketika sedang beribadah. Butuh keikhlasan. Sedang loh ini. Di awal butuh keikhlasan, sedang juga butuh keikhlasan, selesai juga butuh keikhlasan. Ya. Sehingga di salah satu disunahkan dari salah satu sunnah yang ada ketika orang selesai daripada beramal itu istighfar, astagfirullah. Ya. Khawatir masuk sesuatu. Kalau dari awal kita ibadah, yang kita perjuangkan niat untuk apa kita ibadah. Ya. Dan di situ kita perang dengan riya. Pengen dilihat, pengen disanjung, pengen dipuji. Demikian juga di tengah-tengah ibadah, kembali kita koreksi niat kita untuk siapa kita beramal. Ya. Buat apa kita beramal. Ya. Seperti itu. Kenapa di situ akan muncul kesombongan? Terakhir selesai dari kita beramal juga butuh koreksi, istighfar. Kenapa di situ kita berjuang melawan sum'ah, pengen didengar, wah aku dulu itu begini. Amalnya tadinya sudah selesai rapi, bagus, dibungkus dengan baik, tiba-tiba muncul. Ya. Masya Allah, tadi malam saya tahajud itu khusyuk sekali. Tulis status, saya sedang tahajud, tahajudku malam ini khusyuk sekali. Siapa yang butuh statusmu seperti itu? Nah, tadinya bangun sudah selamat dari riya, enggak ada orang. Dia dalam tahajudnya, masya Allah, ya, enggak ada yang lihat, enggak ada pengen. Selesai tahajud, hancur amalannya. Kenapa? Upload status, foto sajadahnya cepret, di caption itu, masya Allah, aku menangis di malam yang sepi ini, mengingat Robku. Bagus, ininya bagus, cuma buat apa? Hah? Supaya banyak followernya. Oh, masya Allah, antum ya akhi, masya Allah, masya Allah, masya Allah, semua masya Allah, dia naik, itu, masya Allah, saya banyak yang, tak terasa seperti itu. Nah, ketika ada orang yang antum ini tidak perlu seperti itu riya, langsung marah dia. Apa urusan dengan ente? Wah, begini, berarti kan? Jadi ketika kita beramal, ada yang menghina amalan kita. Sudah capek-capek nulis status, ya. Diberi nasihatnya seperti itu, marah. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah, itu kata para ulama, keikhlasan itu tidak dinilai dengan pujian dan celaan. Jadi selama kau masih suka dengan pujian, semangat ketika mendapatkan pujian, ya, belum dikatakan ikhlas. Atau sebaliknya, selama kamu masih merasa lembek dengan celaan, atau bahkan sama sekali meninggalkan amal dengan celaan, belum dikatakan ikhlas. Dan mayoritas kita kan masih dalam tingkatan itu. Hah? Belum naik. Masya Allah, jazakumullah khairan ya akhi, antum ini zen, hebat. Wah, jazakumullah khair. Apa antum ini? Begitu aja, apa ini, saya sudah usaha dari pagi. Tunduk dia. Antum tidak tahu saya ini siapa. Memang siapa? Ya saya. Saya ini orang lama, 80 tahun yang lalu. Memang berapa umurnya? 30 atau 80? 80 jadi apa dulu? Perhatikan ya. Kayaknya seperti ini, ya. Biasa-biasa saja, tapi ternyata ini luar biasa. Kita tidak sadar. biasanya kita itu akan muncul aslinya kalau dihina. Kalau dipuji belum muncul-muncul aslinya. Oh, namanya pujian itu tuh manis loh. Ya. Tapi kalau dihina, nah disitulah tempatnya wangi atau sangit. Ya. Maka kalau melihat gaharu yang asli, itu bakar dulu. Kalau wangi, ya ini gaharu. Kalau sangit, ya itu kayu biasa. Dan orang diuji dengan itu. Ya. Kita juga sebatas berbicara seperti ini, tapi saling mengingatkan apa salahnya. Ya. Saling mengingatkan apa salahnya. Kita juga marah kalau di apa diremehkan, baik. Dan kita juga senang kalau dipuji. Tidak ada bedanya kita. Ya. Cuma disitulah letak nanti perbedaan pemahaman ilmu. Terus kita mengkaji ilmu, ternyata seperti ini tuh penyakit. Ya, dengan ilmu itulah akan membedakan antara kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, laulal ilma annasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia seperti binatang ternak. Laulal ilma lasadan nasu ajma'in atau jami'an. Kalau bukan karena ilmu, manusia akan jadi sada, pemimpin atau orang yang ya apa namanya? Terhormat semuanya. Tapi karena ilmu itu susah, ilmu itu berat, ya seperti itu. Kapasitas kita ada pada pengetahuan kita. Jadi tauhid itu urusannya berat. Nah, qala al-thalithu syafa'atuhu liqaumin minal usah min ummatihi. Yang ketiga, syafa'at beliau kepada kaum yang bermaksiat dari umatnya. Qadistau jibun nara bidunubihim, yang seharusnya mereka itu sudah diharuskan neraka karena sebab dosa. Faisfa'u lahum an la yadkhuluha, kemudian disyafaati oleh Rasul agar supaya tidak masuk neraka. Baik. Rabi syafa'atuhu fil usah min ahli tauhid. Yang ketiga, syafaat beliau kepada orang yang bermaksiat tapi dari ahli tauhid. Alladzina yadkhulun an-nar bidzunubihim, mereka masuk neraka karena sebab dosa-dosa mereka. Wal ahaditsu biha mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang ini mutawatir banyak. Waqad ajma'a 'alaiha as-sahabah wa ahlussunnati qatibah, dan telah sepakat para sahabat dan ahlussunnah semuanya. Wa badda'u man ankaraha, dan membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat ini. Wa sahu bihi min kulli janib, sahu mereka berteriak dari setiap arah. Wana du'alaihi bid-dolal, dan mereka menyeru pengingkarnya adalah sesat. Jadi ahlu tauhid yang bermaksiat masih apa? Dapat jatah. Nah, kita misalkan dengan kekurangan dan kemaksiatan kita, jika seandainya kita tidak punya tauhid, apa yang kita harapkan? Nah, kita paham tauhid dengan baik, tapi terkadang terjatuh kepada maksiat. Ya apalagi kita manusia. Mau cari yang maksum tidak ketemuan. Kalau saya pengen cari misalnya guru yang bebas dari keburukan, kemaksiatan, pokoknya soheh banget, tidak ketemuan. Tidak dapat. Mati dengan kebodohan. Ya. Kenapa tidak ada orang yang selamat dari kejelekan? Itu tidak ada. Orang yang tampaknya bagus itu hanya karena di pandangan antum. Di balik pandangan antum, belum tentu orang itu seperti itu. Nah, artinya di sini pentingnya tauhid. Walaupun terkadang kita terjatuh kepada kemaksiatan, yang kalau bisa tentunya jangan. Tetapi ya, kita ini manusia lemah. Baik, manusia lemah. Maka pentingnya tauhid di sini. Nah, al-khamisu syafa'atuhu liqaumin minal jannah. Yang kelima, syafa'at beliau kepada penduduk surga. Apa? Fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim, yaitu pada tambahan pahala dan tingginya derajatnya. rif'ah, ketinggian. Wa hadhihi mimma lam yunazi' fiha ahad, dan syafaat yang jenis kelima ini tidak ada perselisihan. Taib, ini lima syafaat yang awal. Wa kulluha mukhtasatun bi ahli al-ikhlas, semuanya ini dikhususkan kepada orang-orang yang ikhlas. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a, orang-orang yang tidak menjadikan selain dari Allah wali dan syafaat, memberi syafaat. Kama qala ta'ala wa anzir bihi alladzina yakhafuna an yukhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'a, dan peringatkanlah wahai Muhammad dengannya orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan kepada Rabb-nya. Mereka tidak memiliki selainnya wali, tidak pula pemberi syafaat. Orang-orang yang ikhlas betul-betul. Yang terakhir, as-sadisu syafa'atu fi ba'dil kufar min ahlin nar hatta yukhaffaf 'adzabahu, wa hadhi khassatun bi Abi Thalib wahdah. Syafaat beliau kepada sebagian orang kafir penduduk neraka untuk diringankan adabnya, dan ini khusus pada paman beliau saja, Abu Thalib. Dan antum tahu kisahnya ketika Abu Thalib meninggal dunia, ya, di sisi kirinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah, di sisi kanannya ada Rasulullah. Rasulullah mentalkin di telinga kanan, ya ammi kul la ilaha illallah, pamanku, omong, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan, nanti aku akan pakai hujah di hadapan Allah nanti, la ilaha illallah. Terus hampir-hampir mau mengucapkan, tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyatakan, ya Abu Thalib, antar rubu'an millati abaina, wa Abu Thalib, apa kamu benci agama nenekmu yang kita? Jangan kamu ucapkan, bahaya ini, akan berpengaruh kepada kaum kita, kamu akan menghina nenek moyang kita, agama mereka. Ya, hatta akhiru kalamihi mata ala millati abaihi, ala millati kaumihi, sampai akhir penghujung hidupnya meninggal di atas kekufuran Abu Thalib. Baik. Ini jadi teman-teman juga berpengaruh dahsyat istiqomah kita, kebaikan kita sampai akhir sakaratul maut pun sama-sama setia. Terkadang kita, ini yang terkadang jadi ujian, kita punya teman, dia itu awam, pokoknya mungkin kalau dari posisi agama gak punyalah, dia gak sholat, ya, gak ngerti agama, tapi sama kita subhanallah, ya, perjuangan dia dibela-belain, ya. Satu sisi kita punya teman agama, tapi subhanallah minta bantuan sedikit saja berat sekali dia untuk melakukan, ya. Nah, jadi kalau mudahnya berat tangan, kalau ada istilah ringan tangan, ini berat tangan, sulit, susah, berat, itu kadang ujian untuk ahlu tauhid juga, ya. Apa di sini maksudnya? Terkadang teman-teman jelek itu akan terus menyertai kita sampai kita sakaratul maut. Sehingga terkadang jiwa atifiyah merasa gimana ya? Atifiyah itu terenyuh atau berbelas kasihan gitu. Itu terkadang terbawa. Itu terbawa. Sehingga terkadang susahnya kita maju untuk menjadi terbaik dalam hal agama, tauhid dan sebagainya, kan sebab tadi teman-teman yang dia awam, tapi subhanallah kebaikannya luar biasa. Ini ujian. Satu sisi kita punya teman yang agama, tapi kebaikannya biasa. Ya, dan ini ujian bagi ahlu tauhid. Jadi secara hidup kita ada yang seperti ini, ada. Kita punya teman masih awam tapi endengan. Ya, kita sakit datang duluan. Kita minta apa langsung berangkat. Kita begini langsung di apa sikap dia. Satu sisi, ya, yang tadi seperti itu. Nah, ini juga diantara bagian dari ujian. Artinya jangan sampai kita terlena dengan yang pertama tadi. Justru kalau kita punya teman baik, dia masih awam, dia masih enggak ngerti, terus dirangkul, dirangkul, dirangkul, kita yang mewarnai dia, bukan dia yang mewarnai kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mewarnai pamannya Abu Thalib sampai sekarpul maut pun disanding. Artinya ditemani terus, betul-betul mengharapkan kebaikan. Nah, ini juga Abu Jahal pun menemani Abu Thalib sampai meninggal dunia. Nah, setianya dengan Abu Thalib. Ini, padahal apa? Kalau dibilang orang awam itu mungkin enggak ngerti ilmu. Ya. Tapi apa? Rasa setia kawan mereka terkadang lebih. Nah, maka di sini jika kita memiliki teman-teman yang seperti itu, dari sisi agama belum ngerti, dia masih awam, terus berusaha kita warnai dia semampu kita. Ya, jangan sampai atifiah, justru dia yang atifiah kepada kita, minimal menyenangi keberadaan kita. Ya, kita rubah dia, kita warnai dia semampu kita. Sampai ketika dia menjelang, ya, saat membutuhkan kita harus di situ. Ya, barangkali saat itu dia dapat hidayah, seperti itu maksudnya, seperti Rasulullah, ya, yang walaupun di akhirnya Abu Thalib meninggal di atas kekufuran. Dan Rasulullah pun belum cukup sampai situ, bersumpah, wallahi, sungguh demi Allah wahai Rabbku, la astaghfirunna anka malam unha, aku akan terus mintakan ampun wahai pamanku sampai aku dilarang. Ya, sampai turun ayat, ya, dengan sebab asbabun nuzul seperti ini, apa, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun, dialah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, hanya di sini diberikan keringanan Abu Thalib, diringankan azabnya. Apa? Yusna lahu na'lan min nar, dibikinkan terompah dari bara api, yaghli min huma dimaghu. Apa? Mendidih otaknya. Wa huwa la yara anna ahadan ashaddu adzaban minhu, sementara dia beranggapan tidak ada orang yang lebih dahsyat darinya dari azab, padahal dia orang yang paling ringan azabnya di neraka. Nah, seperti itu gambarannya nanti. Jadi kalau ada orang yang berhujah enak di neraka bareng artis, artis mbahmu, gempa bumi saja sudah enggak ingat yang namanya keluarga, apalagi bareng. Iya, Pak. Coba digoncang gempa, pas di panggung hiburan, Ojo Tunggal artisnya bintang-bintang, pertaburan bintang Indonesia, antum lari apa senang? Wah, senang ada artis ikut juga, pasti akan lari masing-masing gempa gitu, gitu aja. Antum lari itu. Ya. Oh, enggak ngubris lagi artis-artis tadi. Ya, itu di dunia. Ini pun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu ketika diceritai oleh suaminya Rasulullah, innan nas yawma idin ufatan uratan urla, semuanya telanjang dada, telanjang bulat, siapapun enggak berpakaian. Beliau bertanya, ya Rasulullah, afala yang duru ba'duha ba'd, kalau demikian bukankah nanti kita saling lihat-lihatan? Iya, kalau di pesta, nah, masih sempat melihat. Tapi kalau di sana nanti, wallahi ya Aisyah, inna, ya, apa? Innal hal ashaddu mimma an yang dzura ba'dhum ba'dhu. Keadaan saat itu lebih dahsyat dibanding harus memikirkan melihat-lihat. Ya, ini kejadian. Wong di dunia saja. Saya di dunia saja, kalau antum pernah ngalami tempat pers gempa bumi yang gedenya lah, bukan greger kayak kemarin aja, itu aja udah ribut di grup. Ya, wah gempa di Bojongkoneng, wah ya di sini kerasa dikit. Wah di sana juga sama, ribut kan teman-teman, nggak ngerasain gempanya kayak apa, ikut-ikutan ribut aja. Oh ya tadi kayak goyang-goyang gempa di sini, padahal nggak kerasa. Soal pengen rame itu geger gitu. Ada yang sudah di luar rumah, ada yang sudah keluar rumah. Nah, sahih, kita ngalami dulu gempa pertama di Bantul. Ya, yang pasca gempa itu orang meninggal di bawah rumah. bukan pasar di apa puluhan apa ratusan gitulah yang luka-luka. Wonosari pasarnya kan tingkat gitu, ambruk tengahnya. Ya, kalau antum dengar kereta pas kita taklim seperti itu suara gempa. Sudah nggak ingat apa. Ibu di dalam operasi, anak lari keluar. Sudah nggak ingat ibu gimana. Pokoknya yang penting saya lari. Gitu. Nggak ingat semua sudah. Itu ada. Goncang sudah ini kiamat betul. Perasaan ini kiamat. Ya, jadi bumi itu seperti ini kalau antum lihat. Coba antum goyang. Ya, HP tenang terus gini. Antum kira-kira mau lari kemana? Masih ingat orang? Enggak, sudah. Antum lari ke sana, gelundungnya ke sini. Sampai sini, balik lagi ke sana. Itu berapa menit? Sampai 2 menit. Ya, subhanallah. Semua tahunan itu protak-protak. Semua pecah rumah sakit. Suaranya sudah seperti kereta seperti itu. Ya, tabung gas semuanya gelundung berceceran, jendela semua pecah. Ya. Nah, yang parah ya pasarnya tadi hancur, atapnya itu ngambruk-ambruk. Setengah 6 pagi waktu itu. Nah, itu masih belum ada apa-apanya suara ini. Lebih keras lagi. 3 kali lipat lagi suara seperti ini. Jadi kayak ada kereta lewat gitu. Itu artinya di sini apa? Kejadian dunia seperti aja kita udah nggak ingat siapa-siapa. Coba siapa yang tega ibunya lagi dioperasi? Kira-kira antum tungguin nggak? Tungguin tak tinggal keluar lari, udah nggak ingat ada orang. Ya, subhanallah seperti itu kejadiannya. Artinya di sini apa? Hari kiamat lebih dahsyat dari yang kita sangka. Kalau di dunia saja ada goncangan sedikit kita udah tinggalin keluarga. Yang kita ingat ya biar supaya kita selamat gimana? Terus setelah ini, iya, di rumah masih ada anak nih. Balik lagi pulang. Nah di situ. Artinya di sini sebagai pengingat saja. Kejadian di akhirat lebih dahsyat dibanding dengan kejadian dunia. Kalau dunia saja cukup melalaikan kita dari apa yang kita cinta, terkhusus nanti di akhirat. Allah Ta'ala Nafsa. Nah, tapi insya Allah, malam ini, koordinator